Pelajaran ke-32, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidzallahu Ta'ala, bab munada. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke halaman 68 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu isim mansub yang ke-12, Al-Munada. Apa itu Munada? Al-Munada ismun yudkaru ba'da harfin nida'in. Yang namanya Munada adalah isim yang dia itu disebutkan setelah huruf nida. Jadi isim yang dia itu disebutkan setelah huruf nida. Huruf nida itu huruf untuk menyeru. Wahai, hai, atau yang semisalnya. Mithlu, contohnya, ya Abdullahi, wahai Abdullah. Ya ini namanya harfu nida'in. Jadi ya ini namanya huruf nida. Artinya wahai. Abdullahi, Abdullahi ini namanya munada. Jadi isim yang letaknya atau jatuh setelah huruf nida ini namanya munada. Dan munada itu nanti tentang i'rabnya ada perinciannya. Di sini kalau kita i'rab, ya Abdullahi, ya harfu nida'in, mabniyun ala sukuni. Dia huruf nida, kita ingat semua huruf mabni. Semua huruf itu mabni. Jadi, ya Abdullahi, ya harfu nida'in, mabniyun ala sukuni. Abdullahi, abda al-munada. Dia sebagai al-munada, mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Wa huwa mudhafun, sekaligus abda di sini mudhaf. Kemudian Allahi lafaz jalalah Allah mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, dia mudhafilah yang majrur, tanda majrurnya dengan kasrah. Contoh berikutnya, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, ya harfu nida'in, dia huruf nida. Mabniun ala sukuni, mabni dengan tanda sukun. Kenapa sukun? Karena ya diakhiri oleh alif. Alif itu tidak menerima harokat. Kalau tidak menerima harokat, ya sukun. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya harfu nida'in, mabniun ala sukuni. Rasula al-munada. Al-munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dia munada yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Wa huwa mudhafun, sekaligus dia mudhaf. Kemudian lafaz jalalah Allah mudhafun ilaihi majrurun. Dia mudhaf ilaih yang majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, tanda majrurnya dengan kasrah. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa hurufun nida'i hiya, dan huruf-huruf nida, huruf untuk menyeru, untuk memanggil adalah yang pertama al-hamzatu, hamzah. Hamzah ini maksudnya nanti ketika dia masuk dalam kalimat bunyinya adalah a. Misalnya a Muhammadu, wahai Muhammad. Demikian. Yang kedua, ya. Artinya semuanya sama, wahai. Kemudian berikutnya, ayya. Yang keempat, ay. Yang keenam, haya. Dan yang terakhir, wa. Semuanya artinya sama, yaitu wahai. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbedaannya bahwasanya kalau hamzah, jadi al-hamzatu, hamzah sama ay itu digunakan lil munada al-qoribi, yaitu untuk menyeru orang yang dekat. Maka kita gunakan hamzah, yaitu a sama ay. itu hamzah sama ya. Ini lil munada al-qoribi, untuk menyeru orang yang dekat. Maka kita gunakan hamzah atau ai. Sedangkan ayya sama hayya, ya kan? Ayya sama hayya itu lil munada al-ba'idi, untuk menyeru orang yang jauh. Lil munada al-ba'id. Jadi ayya sama hayya. Untuk ya, yani untuk ya itu lil munada al-qarib wal ba'id. Kalau kita gunakan ya, maka kita bisa menyeru orang yang dekat maupun orang yang jauh. Boleh kita memakai ya. Sedangkan wa itu khusus untuk lin nutbah. Nutbah itu nanti untuk mengadu. Maka dia pakai wa. Kalau kita belajar misalnya di Muyassar 2 atau di kitab Mulakhos, maka akan dijelaskan di sana. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ketika kita belajar munada, kita hafalkan hurufun nida. Huruf-huruf nida itu apa saja? Huruf nida itu apa saja? Artinya semuanya sama, yaitu wahai. Tinggal perincian, masalah perincian. Untuk menyeru orang yang dekat, maka kita gunakan hamzah sama ai. Sedangkan untuk menyeru orang yang jauh, kita gunakan ayya sama hayya. Sedangkan untuk ya, ini bisa untuk orang yang dekat maupun orang yang jauh. Kemudian wa ini untuk nutbah, untuk mengadu. Sekarang kita masuk ke pembahasan hukmul munada. Hukum munada, yaitu isim yang jatuh setelah huruf nida itu hukumnya bagaimana? Maksudnya di sini hukumnya adalah i'rabnya itu bagaimana? Hukumnya ada dua. Yang pertama, yunsobu al-munada. Munada itu dinasobkan, dilihat di situ, yunsobu fi'il mudhari majhul. Dia fi'il mudhari majhul, pasti ada naibul fa'il. Naibul fa'il dari yunsobu adalah isim marfu' yang terletak setelahnya, yaitu al-munada. Al-munada ini naibul fa'il dari yunsobu. Kalau kita irob, yunsobu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia fi'il mudhari' yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhamma, karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Al-munada na'ibul fa'ili marfu'un. Jadi al-munada di sini na'ibul fa'il yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Tanda rafa'nya dengan dhamma muqaddarah. Kenapa? Karena al-munada dihukumi isim maksur. Jadi munada itu dinasobkan kapan? Idza kana, apabila dia itu mudofan, mudof. Idza kana mudofan. Kenapa dibaca mudofan mansub? Sebagai apa dia? Kita katakan mudofan di sini mansub sebagai khobar kana. Sebagai khobar kana, isim kananya domir mustatir yang terdapat pada kana di sini. Idza kana mudhofan. Yang pertama, munada itu dibaca mansub kapan? Idza kana mudhofan, apabila dia munada tersebut dalam keadaan mudhof, disandarkan ke kata yang lain, maka dia mansub. Contoh, ya nabi allahi, wahai nabi Allah. Nabi ya, kedudukannya sebagai munada mansub dengan tanda fathah. Kenapa mansub? Karena dia mudhof, mudhof ilaihnya lafaz jalalah Allah. Kemudian yang kedua, yunsabu al-munada idza kana shabihan bil mudhofi. Yang kedua, idza kana shabihan bil mudhofi, apabila munadanya itu mirip dengan mudhof, dihukumi shabihan bil mudhof. Kemarin kita sampaikan dhobitnya shabihan bil mudhof, bahwasanya kata yang pertama dialah yang beramalan ke kata yang kedua. Kata yang kedua itu bisa sebagai maf'ul bih-nya, bisa sebagai fa'ilnya, atau yang terkait dengan kata yang pertama. Jar majrurnya atau dhorofnya. Contoh misalnya, ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Tali'an jabalan, ini namanya sabihan bil mudhof. Dhobitnya, bahwasanya tali'an ini beramalan ke kata berikutnya, yaitu ke kata setelahnya, jabalan. Jabalan dibaca mansub, itu nanti kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih. Kemarin kita sampaikan, karena toli'an itu isim fa'il yang beramalan seperti fi'il. Fi'ilnya muta'adi tola'a. jabalan, ini maful bihnya. Ya tali'an jabalan tali'an al-munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya dengan fathah. Jabalan al-maf'ulu bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Yang ketiga, nakirotan ghoiro maksudatin. Jadi, idha kana nakirotan ghoiro maksudatin. Apabila munadaknya itu nakiroh, ghoiro maksudah. Nakiroh ini masih global, belum tertentu, ghoiro maksudatin dan tidak dimaksudkan. Orang yang menyeru, orang yang memanggil, tidak memaksudkan orang tertentu. Contoh, ya aliman, wahai orang yang alim. Ya, ya aliman, wahai orang yang alim. Misalnya ada orang, ya, dia mau memanggil di sana di depannya ada para ustadz banyak. Kemudian dia tidak maksudkan ustadz tertentu, kemudian dia panggil ya aliman, wahai orang yang alim. Terserah satu orang yang datang siapa dari di antara ustadz tersebut, maka ini namanya nakiroh ghoiro maksudah. Contoh berikutnya, ya rojulan, wahai laki-laki. Misalnya ada orang, di depannya ada banyak laki-laki, dia panggil, tidak dia maksudkan laki-laki tertentu, yang penting satu orang laki-laki datang kepadanya, maka ini namanya nakiroh ghoiro maksudah. Ya rojulan, wahai seorang laki-laki. Maka kita katakan rojulan di sini, al-munada mansubun wa'alamatu nasbihi al-fathatu. Dia munada yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting hendaknya kita fahami, kapan munada itu i'rabnya mansub. Ada tiga keadaan. Yang pertama, idza kana mudhofan. Ya abdallahi, ya rasulallahi. Yang kedua, idza kana sabihan bil mudhof. Ya tali'an jabalan. Atau yang lainnya. Yang ketiga, idza kana nakirotan ghoiro maksudatin. Kemudian yang kedua, yubna ala rof'i idza kana. Jadi munada itu yubna ala rof'i, dimabnikan atas tanda marfu'nya isim tersebut. Jadi dimabnikan atas tanda rofa'nya isim tersebut, idza kana, apabila munadanya yang pertama, alaman mufrodan. Dia nama mufrod. Alaman mufrodan di sini maksud mufrod bukan isim mufrod. Akan tetapi bukan mudhof atau sabihan bil mudhof. Dia alaman mufrodan, mufrodan kita katakan dia satu kata dan dia isim. Satu kata dan isim. Contoh, mislu ya aliyu, wahai Ali. Ya aliyu, aliyu di sini al-munada mabniyun ala dhummati. Dia munada mabni dengan tanda dhammah. Kenapa? Karena aliyu munada yang berasal dari alaman mufrodan. Dia nama dan dia mufrod. Mufrod bukan mudhof, bukan sabihan bil mudhof. Contoh yang lain, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Muhammadu al-munada mabniyun wa alama mabniyun ala dhammati. Jadi Muhammadu al-munada mabniyun ala dhammati. Yang kedua, idza kana nakirotan maksudatan. Apabila munadanya itu nakiroh, global tapi sudah dimaksudkan, maksudah. Orang yang memanggil itu sudah memaksudkan orang tertentu. Contoh, mislu ya rojulu. Tadi kita katakan misalnya ada seseorang, di depannya banyak laki-laki, dia mau memanggil, dia tidak tahu namanya, di antara laki-laki tersebut sama sekali nggak tahu namanya, dia panggil satu orang, tapi sudah dimaksudkan, dia tunjuk orang tertentu, maka ini namanya nakiroh maksudah. Ya rojulu, wahai laki-laki itu. Wahai laki-laki itu. Ya rojulu, atau wahai laki-laki ini. Rojulu di sini nakiroh maksudah. I'rabnya, jadi ya rojulu, rojulu al-munada mabniyun ala dhammati. Ya waladu, wahai anak laki-laki. Sudah tertentu anak laki-laki yang mana. Maka waladu al-munada mabniyun ala dhammati. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah pembahasan tentang hukum munada. Sekarang kita lanjutkan di halaman ke-69. yaitu bagaimana apabila munadanya itu ada alnya, ada alif lam. Maka di sini dikatakan wa idza kanal munada fihi al wajaba an tasbiqahu. Apabila munada terdapat alif lam di sana, jadi isim yang diseru itu ada alif lamnya, wajaba an tasbiqahu, maka wajib mendahului isim tersebut. Yang pertama ayyuha lil mudzakkari, ini untuk mudzakkar. Jadi apabila kita mau menyeru misalnya an-nabiyyu, ada alif lam di sana. An-nabiyyu ada alif lam di sana, maka karena an-nabiyyu itu dihukumi mudzakkar, kita tambahkan ayyuha sebelum an-nabiyyu sehingga menjadi ya ayyuhan nabiyyu. Tidak boleh kita mengatakan ya an-nabiyyu. Karena kaidahnya bahwasanya idza kanal munada fihi al wajaba an tasbiqahu, yaitu ayyuha ini untuk mudzakkar dan an-nabiyyu dihukumi mudzakkar. Sehingga kita tambahkan ayyuha di sana, wahai nabi. Tetapi diingat bahwasanya dalam kalimat ya ayyuhan nabiyyu, ayyu itu kedudukannya sebagai munada. Ayyu itu isim, dialah yang munada. Sedangkan an-nabiyyu itu nanti kedudukannya sebagai badal, pengganti dari isim ayyu. Kita ingatkan bahwasanya ya ayyuhan nabiyyu, ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni. Kemudian ayyu al-munada, dia munada. Dia munada, ayunya munada, mabni dengan tanda dhommah. Haknya dia seperti mudhaf ilaih dari ayu. Sedangkan an-nabiyyu badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhommatu. Dia badal atau pengganti dari ayu. Kemudian, ya ayyuhar rasulu juga demikian. Ar-rasulu, apabila kita mau menyeru ar-rasulu yang ada alif lam, kita tambahkan ayyuha sebelumnya karena ar-rasul itu mudzakkar. Yang kedua, atau kita tambahkan isim isharah hadza lil mudzakkar, untuk mudzakkar. Ya hadzar rajulu, wahai laki-laki ini. Ya hadzar rajulu, mana munadanya? Kita katakan munadanya adalah hadza. Maka hadza al-munada mabniun 'alal fathati. Ar-rajulu badalun, dia sebagai badal dari hada. Ya hadal waladu, wahai anak laki-laki ini. Ya hada al-waladu, hada al-munada mabniyun alal fathati. Al-waladu badalun, ya? Badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Yang ketiga, apabila yang kita seru yang ada alif lam yang tersebut mu'annas, maka ditambahkan ayyatuha. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. An-nafsu ini dihukumi mu'annas, mu'annas majazi, ada alif lamnya karena dia mu'annas. Maka sebelum kita menyeru an-nafsu al-mutmainnah, kita tambahkan ayyatuha. Mana munadanya dalam kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Kita katakan munadanya adalah ayyatu, sedangkan an-nafsu al-mutmainnah itu badal. Contoh yang lain, ya ayyatuhal muslimatu, wahai seorang muslimah. Ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni. Ayyatuha, ayyatu itu munadanya. Ayyatu itu munada, sedangkan al-muslimatu badalnya. Atau boleh juga kita tambahkan hadihi, ini untuk isim isharah mu'annas. Apabila munadanya ada alif lam dan dia berasal dari mu'annas. Ya hadihil mar'atu, wahai wanita ini. Ya hadihil mar'atu, hadihi al-munada mabniyun alal kasroti. Al-mar'atu badalun, dia badal. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya hadihil bintu. Ya hadihil bintu. Hadihi munadanya. Al-bintu badalnya. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang al-munada secara ringkas. Sekarang kita masuk ke at-tamrin, latihan. Adkhil adawatin nida'i fi ma ya'ti, masukkan huruf-huruf nida dalam kata berikut ini. Abu Bakrin, kita lihat Abu Bakrin dia mudhaf mudhaf ilaih. Ketika kemasukan huruf nida, misalnya kita masukkan ya, ya Abu Bakrin. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Ya Aba Bakrin, ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni aba al-munada' mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu. Tanda nasabnya dengan alif. Kenapa mansub? Karena dia mudhaf. Bakrin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Kemudian, Ibnu Umar. Ya Ibna Umar. Wahai Ibna Umar. Di sini juga mudhaf mudhaf ilaih. Sehingga ya Ibna Umaro, Umaro mudhafilah, majrur dengan tanda fathah karena dia mamnu'u minasurfi, al-mamnu'u minasurfi. Salimun kalau kita seru, ya salimu, dia alaman mufrodan, maka ya salimu salimu al-munada mabniyun alad-dommati. Akhu aliyin mudhaf-mudhafilah, kemasukan ya, ya akho aliyin, akho aliyin. Berasal dari asma'ul khamsah. Jadi ya akha aliyin akha al-munada mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu wa huwa mudhafun. Aliyin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Al-alimu, dilihat ada alif lam. Maka tambahkan ayyuha. Ya ayyuhal alimu atau ya hadal alimu. Kemudian al-mudarrisatu ya ayyatuha al-mudarrisatu atau ya hadihil mudarrisatu. Naimun ala sariri. Ini namanya sabihan bil mudhaf. Sehingga menjadi ya naiman ala sariri. Naiman al-munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-banatu ada alif lam. Ya ayyatuhal banatu. Muslimun. Dia alaman mufrodan ya muslimu. Atau boleh juga kita katakan kalau dia nakiroh ghoiro maksudah ya musliman. Kalau dia, afan, tadi bukan alaman mufrodan. Kalau dia nakiroh ghoiro maksudah ya musliman. Atau kalau kita katakan dia nakiroh maksudah ya muslimu. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tamrin latihan untuk pembahasan al-munada. Dan kita sekarang memasuki isim mansub yang terakhir yaitu at-tawabi. At-tawabi ini masuk ke semua bab. Masuk ke bab marfu'atul asma, mansubatul asma ataupun majruratul asma. Sehingga di sini yang ke-13 dikatakan ammat tawabi'u fasayati bayanuha fil majruroti. Sedangkan untuk bab at-tawabi, isim yang mengikuti isim sebelumnya atau kata yang mengikuti kata sebelumnya, fasayati bayanuha, maka akan datang penjelasannya fil majruroti, yaitu ketika membahas isim-isim yang majrur. Sekarang kita lanjutkan khulasatul asma'i al-mansubati, ringkasan untuk isim-isim yang mansub. Jadi kita sudah bahas semua isim yang mansub. Kesimpulannya, isim yang mansub itu ada 13 isim. Ini apabila kita masukkan at-tawabi di sana. Kalau enggak, maka ada 12. Khulasatul asma'il mansubati, ringkasan untuk isim-isim yang mansub. Yang pertama, maf'ulun bihi, maf'ul bih atau objek. Ada yang maf'ul bih berasal dari isim dhohir, ada yang dhamir. Contoh, syaribtu al-labana, saya telah minum susu al-labana, ini mansub sebagai maf'ul bih. A'taituka, saya telah memberi kamu, wahai seorang laki-laki. Maf'ul bihnya adalah kaf, mukhatab, sedangkan fa'ilnya tak itu. Tak fa'il. Maka di sini maf'ul bihnya berupa dhamir. Yang kedua, maf'ulun li'ajlihi, dia menerangkan sebab melakukan suatu pekerjaan. Shallaitu ibtigha'a mardhatillahi, saya sholat. Kenapa sholat? Ibtigha'a mardhatillah. Karena mengharapkan ridha Allah SWT. Ibtigho'a mansub maf'ulun li'ajlihi, sebagai maf'ul li'ajli. Mardoti itu mudhaf ilaih, lafaz jalalah Allah mudhaf ilaih untuk mardoti. Yang ketiga, maf'ulun fihi maf'ul fihi, ini ada kata keterangan. Bisa dorful zaman, keterangan waktu, atau dorful makan, keterangan tempat. Untuk contoh yang dorof zaman, sumtu yaumal itsnaini, saya telah berpuasa di hari Senin. Yauma mansub sebagai maf'ulun fihi. Sekaligus dia mudhaf, al-itsnaini mudhaf ilaihnya. Contoh yang dorof makan, kumtu amamal ustadi, saya berdiri di depan ustad. Amama maf'ulun fihi, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Yang keempat, maf'ulul mutlaki maf'ul mutlak. Fungsinya ada tiga, li ta'kidihi, yaitu untuk menegaskan, untuk menguatkan fi'ilnya. Yang kedua, li nau'ihi, untuk menjelaskan fi'ilnya, jumlah perbuatannya. Afan, li nau'ihi, untuk menjelaskan jenis perbuatannya bagaimana. Li adadihi, untuk menjelaskan jumlah dari perbuatannya. Kita lihat, li ta'kidihi, contohnya dorobtu dorban, saya memukul dorban, benar-benar memukul. Maka dorban ini maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li, untuk menguatkan fi'ilnya. Doroba yadribu dorban, dorban ini namanya masdar. Dorobtu dorban sadidan, saya memukul dengan pukulan yang keras. Sadidan ini li bayanin nau, untuk menjelaskan jenis pukulannya, yaitu pukulan yang keras. Sebenarnya dalam kalimat dorobtu dorban sadidan, maf'ul mutlaknya dorban, sedangkan sadidan itu nanti sebagai na'at. Kemudian li adadihi, maf'ul mutlak untuk menjelaskan jumlah. Misalnya dorobtu dorbatan, saya memukul sekali pukulan. Dorobtu dorbataini, saya memukul dua kali pukulan. Maka dorbatan, dorbataini, ini namanya maf'ul mutlak li bayani adadihi. Yang kelima, maf'ulun ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah isim yang terletak setelah wawu ma'iyah dan menunjukkan kebersamaan. Dan isim yang terletak setelah wawu ma'iyah tersebut selamanya mansub. Contoh, saro aliyun wan nahro. Ali berjalan bersama sungai, maksudnya di sepanjang sungai. An nahro ini maf'ul ma'ah. Aliyun dia fa'ilnya. Yang keenam, hal. Jadi pembahasan tentang hal. Dan hal ada tiga, ada yang mufrad, atau kemarin kita katakan mufrad sama ghairu mufrad. Di sini disebutkan ada yang mufrad, ada yang jumlah, maksudnya ghairu mufrad itu jumlah, jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contoh yang hal mufrad, sholat itu jalisan, saya telah sholat dalam keadaan duduk. Dan kita katakan untuk hal, dia syaratnya harus isim nakirah. Sholat itu jalisan, hal itu harus isim nakirah. Sedangkan sahibul halnya, dia berasal dari isim yang ma'rifat. Untuk sahibul hal, dia isim yang ma'rifat. Sholaitu jalisan, saya sholat dalam keadaan duduk. Kemudian contoh yang jumlah ismiyah, la tasrab wa anta qa'imun, janganlah engkau minum, sedangkan keadaanmu ketika minum itu berdiri. Wa anta qa'imun, janganlah engkau minum dalam keadaan berdiri. La tasrub wa anta qa'imun. Anta qa'imun ini jumlah ismiyah fi mahalli nasbin halun. Kemudian contoh hal yang jumlah fi'liyah, ja'a al-waladu yabki, telah datang seorang anak laki-laki dalam keadaan menangis. Al-waladu ini fa'ilnya sekaligus sahibul hal yang diterangkan, yabki ini hal yang jumlah fi'liyah. Sehingga jumlah fi'liyah ya beki fi mahalli nasbin halun. Kemudian yang ketujuh kita telah membahas tentang masalah tamyiz. Yang ketujuh adalah masalah tamyiz. Tamyiz ini isim yang gunanya untuk menjelaskan isim sebelumnya yang masih mubham, masih belum jelas. Dan tamyiz itu ada yang istilah malhud, ada yang malfud. Malhud itu selain keempat hal yang dulu sudah dijelaskan. Yang malhud itu tidak ada lafadznya. Contohnya, huwa aktsaru minni malan, dia itu lebih baik dariku apanya hartanya. Maka ini namanya tamyiz malhud, atau tamyiz nisbah, atau tamyiz jumlah. Kemudian yang kedua malfud, terlafadkan, ada lafaz-lafaz khusus di sana atau tamyiz that, yaitu ba'da asma'il wazan, setelah nama-nama untuk timbangan, istaraitu kilo ghoroman sa'iron, saya telah membeli 1 kilogram gandum. Kemudian ba'da asma'il kail, sa'iron itu tamyiznya ya. Istaraitu so'an ruzan, saya telah membeli 1 so' ruz, beras. Maka ruzan ini tamyiznya so'an, ini namanya asma'ul kail. Dia sebagai maful bih di sini. Yang ketiga, ba'da asma'il masaha, setelah nama-nama untuk ukuran. Untuk ukuran, istaraitu mitron kumasan, saya telah membeli 1 meter kain mitron, ini apa, dia sebagai asma'ul masaha, itu maful bih di sini. Kumasan, ini tamyiznya. Yang keempat, ba'da asma'il adad, setelah asma'il adad, itu nama-nama untuk bilangan. Istaraitu isrina ghonaman, saya telah membeli 20 ghonam kambing. Pendengar hadis muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedelapan adalah mustatsna. Kita telah membahas mustatsna. Ada mustatsna bi illa, bi ghairi dan siwa. Contoh yang bi illa nanti hukumnya ada tiga. Yang pertama taman mujiban, yaitu kalimatnya tam, kalimatnya disebutkan mustatsna minhu. Yang kedua mujiban, kalimat positif. Maka hukumnya wajaban nasbu. Najahal auladu illa aliyan. Semua anak itu telah lulus, semua anak laki-laki lulus kecuali Ali. Aliyan ini mustasna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Yang kedua, taman manfiyan, kalimatnya itu tam, disebutkan mustasna minhu, manfiyan, negatif. Ma najaha al-auladu illa aliyan au aliyun. Ini hukumnya ada dua, yaitu boleh sebagai mustasna dibaca mansub atau sebagai badal mengikuti mustasna minhu. Jadi aliyan au aliyun. Aliyun dia marfu mengikuti al-aulad. Kalau aliyan dia mansub sebagai mustasna. Yang ketiga nakison, nakis, tidak disebutkan mustasna minhunya dan kalimatnya kalimat negatif. Ma'auto itu illa aliyan, saya tidak memberi kecuali kepada Ali. Aliyan ini sebagai maful bih, bukan mustasna akan tapi maful bih. Ma najaha illa aliyun, tidak ada yang lulus kecuali Ali. Ali di sini sebagai fa'il dari fi'il najaha. Kemudian yang kedua, hukum mustasna bi ghairi dan siwa. Jadi hukum mustasna dengan ghairu dan siwa, itu isim yang terletak setelah ghairu dan siwa selamanya majrur sebagai mudhaf ilaih. Permasalahannya adalah dibaca ghairu, ghairi atau ghairo, ini sesuai dengan hukum isim yang terletak setelah illa. Yaitu ada tiga, taman mujiban, apabila kalimatnya itu disebutkan mustasna minhu, yaitu tam, dan kalimatnya kalimat positif, maka nanti wajib dibaca ghoiro. Rosaba al-auladu ghoiro aliyin. Semua anak laki-laki gagal kecuali Ali, ghoiro aliyin. Yang kedua, taman manfiyan, maka ada dua kemungkinan, ada dua macam, boleh dibaca ghoiro sebagai mustasna atau mengikuti mustasna minhu. Ma rosaba al-auladu ghoiro au ghoiru aliyin. Di semua murid itu gagal kecuali Ali. Kalau dibaca ghoiro, maka dia sebagai mustasna sekaligus alat istisna. Kalau dibaca ghoiru sebagai badal. Yang ketiga nakison, maka sesuai dengan amil yang masuk padanya. Ma rosaba ghoiru aliyin. Ghoiru di sini fa'il dari fi'il rosaba. Yang terakhir yaitu mustasna dengan khola, ada dan hasa. Kemarin kita sampaikan khola, ada, hasa, ada dua kemungkinan. Bisa dihukumi sebagai fi'il madi atau huruf jer. Apabila dihukumi sebagai fi'il madi, maka isim yang terletak setelahnya mansub sebagai maful bi. Apabila dihukumi sebagai huruf jer, maka isim yang terletak setelahnya majrur karena kemasukan huruf jer. Kemudian catatan, apabila ada ma masuk ke khola atau ada, maka pasti khola ada itu dihukumi sebagai fi'il madi, sehingga isim setelahnya pasti mansub sebagai maf'ulun bihi. Contoh, roja'a al-auladu khola aliyan, semua anak laki-laki telah kembali kecuali Ali. Khola aliyan, aliyan di sini maf'ul bih, dia mansub sebagai maf'ul bih. Kholanya maka dilihat itu sebagai fi'il madi. Roja'a al-auladu khola aliyin. Kalau dibaca aliyin, maka kholanya dihukumi huruf jar. Yang kesembilan, khobaru kana, dan ini sudah dibahas di marfu'atul asma, diulang lagi di sini, yaitu contoh khobar kana yang mufrad, kana Muhammadun nabiyan, adalah Muhammad, dia seorang nabi, nabiyan, khobar kana yang mufrad. Yang ghairu mufrad maksudnya jumlah atau sibul jumlah. Kana aliyun fil baiti, adalah Ali, dia di dalam rumah. Fil baiti al jaru wal majruru fi mahalli nasbin khobaru kana. Kana Ahmadu yusalli, jadi Ahmadu itu isim kana, yusalli khobarnya. Di al jumlatu al fi'liyatu yusalli fi mahalli nasbin khobaru kana. Yang kesepuluh, ismu inna, isim inna. Jadi isim inna ada yang dhahir ataupun dhamir. Inna allaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Inna allaha, lafaz jalala allaha in isim inna mansub dengan tanda fathah. Contoh isim inna yang dhamir, innaka ghafurun rahimun. Sesungguhnya engkau ya Allah, maha pengampun lagi maha penyayang. Innaka kaf, kah mukhatabnya, dhamirnya ini, nanti dia kaf domirun muttasilun mabniyun alal fathati fi mahalli nasbin ismu inna. Yang ke-11, yang berikutnya ismula, isimla. Perincian untuk isimla itu kalau dia nakiroh, ini kalau isimlanya nakiroh, maka mabniyun alama yunsobubih, mabni atas tanda nasobnya. Dan isimla kemarin sudah dibahas bahwasanya dia masuknya ke harus isim yang nakiroh. La rojula fiddari, tidak ada jenis laki-laki dalam rumah. Tidak ada seorang laki-laki pun yang ada dalam rumah. Rojula, dia sebagai ismula mabniyun alal fathati. Fiddari khobarla, karena dia berasal dari jar majrur, maka kita katakan al jar wal majruru fi mahalli rof'in khobarula. Kemudian isimla itu kalau dia ma'rifat, maka lanya muhmal, tidak beramalan. La azzawju fil baiti wa la zawjatu, azzawju bukan sebagai isim la, akan tapi sebagai mubtada. Fil baiti khobarnya, wa la zawjatu, ini mengikuti azzawju. Kemudian, nakiratun munfasilatun, nakirah yang dia munfasilah, dipisahkan. Maksudnya, antara la dengan isimnya itu dipisahkan kata yang lain, maka di sini juga muhmal, lanya tidak beramalan. Tidak beramalan seperti amalannya inna. La fil baiti rajulun wala imra'atun, yaitu di dalam rumah tidak ada seorang laki-laki maupun seorang perempuan. La fil baiti rajulun, di sini fil baiti khobar yang didahulukan. Karena lanya muhmal, tidak beramalan seperti amalannya inna. Rajulun ini mubtada yang diakhirkan, imra'atun mengikuti rajulun. Yang keempat, nakiratun mukarrorotun, nakirah yang dia diulang. La rojula fil baiti wala imro'ata. Di rojula ini isim la, mabniyun alal fathati fil baiti khobarnya, wala imro'ata ini mengikuti rojula. Atau boleh kita katakan, la rojulun fil baiti wala imro'atun. Rojulun di sini sebagai isim la, dan lanya beramalan seperti amalan dari laisa. Yaitu seperti amalannya kana, merofakkan isim, menasobkan khobar. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pembahasan isim la itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Ada yang mabni, ada yang mu'rob. Kapan mabni? Apabila isim lanya itu mufrad. La tilmida hadirun, tidak ada seorang murid pun yang hadir. Maksud mufrad ini bukan mudhaf, bukan sabihan bil mudhaf. La tilmida hadirun la, di sini harfu nafyin atau dia huruf yang menafikan jenis mabniyun ala sukuni. Tilmida ismula mabniyun alal fathati, hadirun khobarula marfu'un, wa alamatu rof'ihi ad-dommatu. Yang mu'rob itu bisa mudhof, bisa sabihan bil mudhof. La taliba ilmin matmumun, tidak ada seorang yang menuntut ilmu itu yang tercela. Taliba ini isimla mansub dengan tanda fathah. Dia mudhof, mudhof ilahnya ilmin, sedangkan matmumun khobarula marfu'un wa alamatu rof'ihi ad-dommatu. Yang berikutnya sabihan bil mudhof, La sa'iyan fil khairi makruhun. Tidak ada orang yang berjalan di atas kebaikan itu yang dibenci. Sa'iyan ini namanya sabihan bil mudhaf. Pendengar di Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke-11 baru saja kita bahas yaitu tentang munada. Hukumnya ada dua, bisa mansub, bisa mabniun ala dhommi. Kapan mansub? Ada tiga keadaan, apabila dia mudhaf. Ya Rasulullahi, Rasulah munada mansub wa alamatu nasbi al-fathatu. Yang kedua, sabihan bil mudhaf, ya sa'iyan fil khairi. Sa'iyan munada mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia sabihan bil mudhaf. Yang ketiga, nakirotan ghoiro maksudatin, ya rojulan, ya aliman. Nakiroh ghoiro maksudah. Yang kedua, hukumnya mabniun ala dhommi, ada dua keadaan. Yang pertama, alaman mufrodan, apabila dia nama dan mufrod. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Zaidu, dan seterusnya. Yang kedua, nakirotan maksudatan, ya Ustadu, ya Tilmidu, ya Muslimu, dan seterusnya. Yang kedua, yang ke berikutnya, yang ke-13 adalah At-Tawabi'u, At-Tawabi'. Tawabi ada 4 dan ini insyaallah akan dibahas perinciannya lebih detail ketika membahas majruratul asma. Di sini ringkasannya disampaikan, yang namanya tawabi isim yang mengikuti isim sebelumnya atau kata yang mengikuti kata sebelumnya ada 4. Ada istilahnya na'at, ada atof, ada taukid sama badal. Contoh yang na'at atau sifat, a'taitu al-walada al-mujtahida, saya telah memberikan kepada seorang anak laki-laki yang rajin. Al-mujtahida ini na'at atau mensifati al-walada. Karena al-walada mansub, maka al-mujtahida juga mansub. Enggak boleh kita mengatakan a'taitu al-walada al-mujtahidu. Yang kedua ataf, yaitu dia kata hubung nanti, yaitu mengikuti isim sebelumnya. Ra'aitu Aliyan wa Hasanan, saya telah melihat Ali dan Hasan. Hasan ini diatofkan, diikutkan ke Ali. Taukid ini fungsinya untuk menguatkan. Ra'aitu al-amira nafsahu, saya telah melihat seorang pemimpin, nafsahu, dirinya sendiri yang saya lihat, bukan pembantunya, bukan yang lainnya. Nafsahu, nafsa di sini dia kedudukannya sebagai taukid. Dan yang terakhir dari tawabi adalah badal, kata ganti atau badal. Contoh, ra'aitu aliyan akhoka, saya telah melihat Ali. Siapa Ali? Akhoka, saudara laki-lakimu. Akhoka ini badal atau menggantikan dengan Ali. Untuk keterangan lebih lanjut, perincian tentang at-tawabi, insyaallah ta'ala kita akan membahasnya di bab majruratul asma, yaitu di halaman ke-76 di kitab ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab mansubatul asma, insyaallah untuk at-tamrin, untuk latihan umum di bab ini, yaitu bab mansubatul asma, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahannya, kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas kehadiran Anda kembali di studio Radio Muslim Yogyakarta, memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kita cukupkan perjumpaan kita di kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.